بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله namanya siapa ibnu Majah namanya siapa Muhammad ibnu Yazid ibni Majah al Qazwini. Qala hadathana Muhammad ibnu Isma'il ibni Samurah qala hadathana al Muharibi namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Buharibi. An Al-Layth bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fihmi An Yazid ibn Abi Habib An Abi Al-Khair Marthad bin Abdullah Al-Yazani An Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu qala. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la an amshiya ala jamratin, sungguh aku berjalan di atas bara api, ausaikin, atau aku berjalan di atas pedang. Kira-kira kalau berjalan di atas bara api, apa resikonya? Terbakar. Kalau berjalan di atas pedang, resikonya apa? Kakinya akan terbelah berdarah-darah. Au akhsifa na'li birijli, atau aku menjahit sandalku dengan kakiku. Mana ya? Kakinya dipakai untuk alat jahit. Itu bisa hancur-hancur kakinya itu. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Min amsyia ala qabri muslim, daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Wa ma'udali, dan aku tidak peduli. Awasatul kuburi qadaitu hajati, apakah di tengah-tengah kuburan aku tunaikan hajatku? Awasatul suqi, atau di tengah-tengah pasar. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Muhammad bin Ismail bin Samurah, wa qad qala Abu Hatim saduqun thiqah, wa qala Nasa'i thiqatun kama fi tahdhib at-tahdhib. Sahih. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bab as-sitru waqta qada'il hajah. Babnya ialah menutup aurat ketika buang hajat. Hadis ini menjelaskan tentang ancaman. Ya, ancaman bagi siapa saja yang tidak menutup auratnya ketika buang hajat. Seperti seseorang yang buang hajat di tengah-tengah pasar. Artinya apa? Dilihat oleh orang sak pasar. Apa ancamannya? Apa ancamannya? Ancamannya disebutkan dalam hadis ini, tindakan itu lebih tercela dibandingkan dengan orang itu buang hajat di atas kuburan. Difaham ya? Kami mengatakan wa ma ubali awasatul kuburi qadaitu hajati awasatul suh. Sementara ancaman orang yang buang hajat di atas kuburan itu lebih mengerikan dibandingkan dengan dia berjalan di atas bara api atau di atas pedang yang tajam atau menjahit sandalnya dengan kakinya. Barakallahu fiik. Sehingga itu merupakan tindakan yang keji, tindakan yang jelek, tindakan yang tercela. Sehingga ini sifatnya ancaman. Ancaman ini menunjukkan apa? Kewajiban menutup aurat ketika buang hajat. Jadi kalau mau dibahasakan, atau bertanya pada seseorang, antum mau berjalan di atas bara api? Jawabannya apa? Ya enggak mau. Kenapa enggak mau? Terbakar. Itu lebih baik daripada kamu buang hajat di tengah pasar tidak tertutup auratnya. Itu lebih mending daripada engkau buang hajat di atas kuburan tak tertutup auratnya dan menghinakan kuburnya muslim. Mending kamu nyemplung, tahu nyemplung ini? Mencebur dalam bara api. Tindakannya dia akan lebih ringan itu dibandingkan engkau buang hajat tidak tertutup aurat. Ada yang mau pedang-pedang dijejer atau suruh melewati pedang itu? Ya, ada yang mau kakinya antum bisa terbelah-belah itu bisa, berdarah-darah tuh. Itu lebih mending daripada engkau berjalan di atas kuburan seorang muslim atau buang hajat di atas kuburan atau di tengah-tengah pasar. Barakallahu fikum. Tidak ada seseorang pun yang mau kakinya dipakai sebagai jarum. Untuk apa? Jahit sendal. Kakinya untuk jahit sendal. Wah, itu bisa remuk redam itu. Kakinya itu. Ada yang mau? Itu lebih penting daripada engkau buang hajat tanpa tertutup auratnya. Dibahami misalnya, itu artinya ancaman. Ancaman, kecaman bagi siapa saja yang membuang hajat tanpa tertutup auratnya. Lebih tegas lagi, ancaman bagi orang-orang yang buang hajat di tengah pasar terbuka auratnya atau di atas kuburan dari seorang muslim. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Sekali lagi, ancaman ini menunjukkan apa, Ivan? Hukum sebaliknya. Apa itu? Kewajiban menutup aurat ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Hadis ini khonamtina azakumullah juga menjelaskan kepada kita tentang larangan berjalan di atas kubur kaum muslimin. Bahasa yang lebih tegas, dilarang menginjak kuburan seorang muslim. Dengan nas riwayat ini, di antara ilahnya sebabnya ialah dikarenakan itu merupakan adhiyatul muslim, yu'dhil muslimin, mengganggu, menyakiti seorang muslim. Baik. Barakallahu fikum. Menyakiti seorang muslim itu hukumnya haram. Baik dia masih hidup atau telah mati. menyakiti seorang muslim yang telah mati diantaranya adalah menginjak kuburan dia. Itu ihana wa idha. Mengganggu, menyakiti seorang muslim dan menghinakan seorang muslim. Dilarang. Kalau melihat ancaman yang disebutkan dalam riwayat ini, itu menunjukkan menginjak kubur seorang muslim tidak akan dosa. Yang dikecam dalam Islam. Sebab dibandingkan dengan antum menceburkan diri di api, dianggap ringan itu. Dibandingkan. Sehingga tidak boleh menginjak kuburan seorang muslim. Disebutkan oleh para ulama dalam adabul kubur, adab-adab masuk kubur, di antara adabnya ialah tidak boleh menginjak kuburan, harus berjalan di setapaknya. Jalan setapaknya atau kanan kirinya, jangan sampai menginjak kuburan. Bagaimana kalau dia melangkainya? Bukan menginjak, melangkahi kuburannya. Jawabannya selama memungkinkan untuk tidak melakukannya, maka jangan. Kecuali kalau terpaksa, enggak ada jalan setapak yang dilalui, maka antum berusaha untuk di tepiannya atau kalau terpaksa melangkahinya. Jangan saya menginjak kuburan tadi. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Baik. Bagaimana kalau kuburannya itu kuburnya orang kafir? Apa hukumnya menginjak kuburnya orang kafir? Jawabannya? Kok diem? Jawabannya kan? Kalau dari hadis ini diperbolehkan, karena Rasul hanya mengatakan ala qabri muslim. Berarti yang kafir boleh, dikarenakan orang kafir bisa dihinakan ketika dia masih hidup, maka bisa juga dihinakan ketika dia telah mati. Hadis ini juga merupakan kecaman keras, ancaman keras dosa bagi seseorang yang buang hajat di atas kuburan, di tengah kuburan. Juga menunjukkan ancaman keras, tindakan dosa seseorang itu buang hajat di tengah-tengah pasar, yakni tanpa tertutup aurat. Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah areal kubur itu ada toiletnya? Apakah boleh kita buang hajat di situ? BAK-BAB di situ? Jawabannya? Kok diem? Jawabannya? Hah? Apa jawabannya, Pak? Kalau tempat toiletnya di atas kuburan persis, ya tidak boleh. Tapi kalau dia di lokasi tersendiri, di pinggirnya atau di tengah-tengahnya yang jauh dari kuburan, tidak ada masalah. Karena yang dilarang di sini ada di kuburannya itu. Kuburan antum diapir di situ. Tapi kalau di areal kuburan yang luas, di sebagian lokasi dikasih toilet, mungkin ketika ada yang mengubur segala macam, ada yang kebelet, dia ke situ, bas. Dirami insyaallah ya. Jadi kata-kata wasatul kubur itu bukan areal, tapi kuburannya itu. Ini kuburan di tengah-tengahnya antum buang hajat. Nah, saya mau tanya ini. Aduh. Jangan noleh. Tadi kan dikatakan tidak boleh buang hajat di tengah kuburan. Kalau di pinggirnya gimana? Nggak apa-apa. Jadi, ini kuburan kan memanjang ya. Kuburan, di bagian kepalanya, di bagian kakinya. Kalau di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa gitu. Ya, tengah-tengahnya nggak boleh. Kita akhir. Alhamdulillah. Antum. Boleh enggak kalau di pinggir-pinggirnya? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Yang dibahas sekarang terkait dengan yang di atas kuburan. Ini kuburan. Kuburannya orang. Antum enggak boleh di sini. Entah tengah-tengahnya persis, atau sebelah kepalanya, atau sebelah kakinya, Tidak boleh. Kenapa? Ihana, menghinakan orang tersebut. Tidak boleh. Apalagi dia seorang muslim. Tapi kalau areal kuburan di sebuah tempat yang tidak ada kuburannya dibikin toilet, maka diperbolehkan antum untuk buang hajat di sana. Baik, apa hukumnya buang hajat di tengah pasar? Antum. Ah, jawaban. Enggak boleh. Enggak boleh. Dalilnya mana? Hadis sini. Masyaallah. Enggak boleh hadis sini. Kalau di tengah pasar tadi itu ada toiletnya bagaimana? Hah? Toilet tengah pasar. Anda temui enggak? Ya banyak. Jangankan pasar, mall aja ada toiletnya. Hah? Jadi apa enggak? Hah? Mesti ada toiletnya. Ya. Pasar tradisional atau yang agak sedikit mall, semi mall atau yang mall besar ada toiletnya. Mall itu kan bahasa sekarangnya Arab ya sukun pasar berdoai. Cuma dibikin bahasa mall. Kalau di sana mall pasarnya suk. Pasar modern namanya mall. Nah bagaimana? Kalau di situ ada toiletnya, boleh nggak di situ? Katanya tidak boleh tengah pasar. Nah, boleh. Yang tidak boleh itu ketika dia di tengah-tengah pasar buang hajat tidak tertutup auratnya. Itu pembahasan sekarang. Tapi kalau ada toiletnya tertutup, ya enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Paham enggak? Paham insyaallah ya. Apa hukumnya buang hajat di tengah-tengah pondok? Hah? Ya dirinci, nah, kalau tahu-tahu di tengah-tengah sakan, tahu-tahu di situ tidak boleh ya. Kelihatan auratnya dan mengotori tempat belajar. Tapi kalau di situ di tengah-tengah sakan ada toiletnya yang ada masalah. Yang dibahaskan ketika tertutup apa terbuka auratnya atau kalau untuk BAB di tengah-tengah orang, tidak boleh, harus menjauh. Aromanya yang kurang sedap. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. وقال الشيخ رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد كنيهنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الوحيد ابن زياد قال حدثنا الأعمش عبد الوحيد ابن زياد ضعيف في الأعمش lemah dalam meriwayatkan hadis dari Al-A'mas. Nanti akan diterangkan di bawah itu oleh Syekh rahimahullah ada penguat-penguat untuk Abdul Wahid bin Ziyad. Saya sehingga ada masalah. Qala haddatsana Al-A'mas Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi عن زيد بن وهب بن أنا عبد الرحمن بن حسنة قال بركات عبد الرحمن بن حسنة انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم aku dan Amr ibn al-As berjalan menuju Nabi صلى الله عليه وسلم فخرج. Ketika itu beliau keluar rumah. Wa ma'ahu daraqatun. Dibaca daraqah. Bi fathid dali war ra'i wal qaf. Dengan menfathah semua hurufnya. Daraqah. Daraqah itu ialah perisai kecil. Perisai kecil. Yang tidak ada apa perisai kecil yang terbuat dari kulit. Perisai kecil yang terbuat dari kulit. Tidak ada kayu-kayu penyanggahnya. Ah, Paham ya? Umumnya kan kalau perisai kan dia bulat. Itu kan ada kayu-kayunya gitu loh. Paham ya? Ada kayu-kayunya. Terus ada bahan untuk apa namanya sebagai perisainya. Nah, kalau darokoh itu sebagai perisai kecil terbuat dari kulit tapi enggak ada kayunya. Semata-mata lingkaran begini dari kulit. Nah, dipakai untuk perisai. Namanya darokoh. Thumma statara biha. Kemudian beliau bersembunyi atau menutup auratnya dengan perisai kecil tadi. Thumma bala. Kemudian beliau buang air kecil. Fakulna, maka kami berkata, unzuru ilaih. Lihat beliau. Ya bulu kama taburul mar'ah. Beliau buang air kecil kayak wanita buang air kecil. Fasami adzalik. Beliau mendengarkan suara tadi. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam ta'lamu ma laqiya sahib bani Israil?" Apakah kalian tidak mengetahui apa yang menimpa sahabatnya bani Israil? Kanu idza asabahumul baul. Dahulu mereka kalau tertimpa air kencing, air seni, qata'u ma asabahul baulu minhum. Mereka langsung memotong kain yang terkena kencing mereka. Fanahahum, maka sahib tadi Bani Israel melarang mereka. Fa'udziba fi qabrih. Sebab pelakunya akan diazab di kuburannya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain wa Abdul Wahid ibn Ziyad wa in kana fi riwayatihi anil A'mash kalam. Abdul Wahid ibn Ziyad, walaupun riwayat beliau dari Al-A'mash ada perbincangan, ada kelemahan. Faqad taba'ahu Abu Muawiyah wa Waqi'. Beliau dikuatkan oleh Abu Muawiyah. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibnu Khazim al-Barir. Wa Waqi' dan Waqi' ibnu al-Jarrah. Inna al-Imam Ahmad wal hadithu mimma alzama Dharqutni al-Bukhariya wa Musliman yukhrija. Hadis ini termasuk hadis yang mana Ad-Dharqutni mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim mengeluarkannya dalam sahih keduanya. Al-hadithu akhrajahu An-Nasa'i wa Ibn Majah. Intaha. Hadis ini juga sama barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh untuk menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat ketika buang hajat. Dari kata-kata tsummastatara biha. Baik, kewajiban menutup aurat ketika buang hajat karena beliau bersatir dengan darakah. Baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang dijadikan satir dalam buang hajat. Baik, batasannya adalah sesuatu itu bisa menutupi aurat. Tidak memandang terbuat dari apa atau besar kecilnya, yang penting sesuatu tadi menutupi aurat. Difahami misalnya ya, kalau itu bongkar kecil maka menutup aurat yang inti. Nah, kalau bongkar besar harus lebih besar lagi, dikarenakan yang terbuka juga lebih besar. Tentu laki-laki, untuk kaum wanita semuanya harus besar yang bisa menutupi auratnya dia semuanya. Bisa ya, dari kain boleh, pakai perisai juga boleh. Atau mau buang hajat ada penutupnya, ada penutup sampah yang penutup sampah yang Bener dia? Bisa, nutupi gitu. Atau ketemu triplek. Triplek pakai nutupi jantung. Atau apapun yang memungkinkan bagi antum untuk menutupi aurat ketika buang hajat. Tidak ada batas tertentu, bahan tertentu dalam bab ini. Sehingga darakah pun, ya, perisai kecil pun juga bisa. Barakallahu fikum. Hadis ini pula barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tidak ada tata cara khusus untuk buang hajat. Artinya bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk. Ya, tidak ada tasyabuh dengan siapapun dalam bab ini. Laki perempuan sama. Mungkin ada yang mengatakan, oh perempuan kalau buang hajat sambil duduk. Laki-laki jangan duduk, berdiri saja. Tidak ada itu. Karena semuanya boleh. Sambil berdiri boleh, sambil duduk juga boleh. Sedangkan bukan pada bab yang ke-9 barakallahu fikum. Boleh. Rasul pernah buang air kecil sambil duduk. Boleh pula, pernah pula beliau sambil berdiri. Yang penting adalah satu, menutup aurat. Yang kedua, tidak terkena najisnya. Tidak akan disebutkan dalam bab yang berikutnya lagi anjuran untuk barakallahu fikum menjauhkan antara dua kaki ketika buang-buang hajat. Kaki dijauhkan, dipentangkan gitu ya. Mentang begitu terus buang hajat supaya apa? Supaya jangan terkena najisnya. Itu yang paling penting, tertutup auratnya dan tidak terkena najis. Kecuali kalau memang antum di dalam toilet yang kepingin yang lainnya, dalam artian tidak semata-mata itu, antum mandi dan segala macam melabas. Tapi kalau kondisinya kepingin supaya jangan sampai badan antum atau pakaian antum terkena najisnya, maka harus sesempurna mungkin caranya supaya jangan sampai nyiprat-nyiprat. Apa itu nyiprat-nyiprat? Ya, jangan sampai menciprat, jangan sampai ya, nyiprati pakainya antum atau badannya antum, sehingga agak dipentang kakinya begitu supaya tidak terkena aurat. Kita akan dibaca riwayatnya barakallahu. Dipahami misalnya? Nah, dipahami. Di sini juga ada ancaman keras bagi orang yang tidak bersih ketika buang hajat. Ya, buang air kecil, airnya nyiprat kemana-mana, kena badannya, kena kainnya. Lalu tidak disucikan, dipakai ibadah. Diancam dengan keras. Atau dipotong langsung kain yang kena tadi itu. Juga diancam dengan ancaman yang sama di sini. Itu tindakannya Bani Israel. Kalau Yahudi, mereka memotong kain yang kena najis. Kalau Nasrani, kopros. Tahu kopros? Tahu kopros ya? Loh, suka tuh Jawa Timur. Kopros, artinya tidak kenal yang namanya najis. Mau najis, mau apa kek. Lanjut, ada Nasrani. Kalau yang Muslim, ketika ada yang kena najis, maka disucikan. Kopros itu macam-macam maknanya. Kadang makan susunya belepotan, kopros. Bajunya banyak kotor, kopros. Orang yang buang hajat enggak suci sana kemari, ya kopros. Tingkatannya macam-macam. Allahu musta'an. Dipahami insyaallah ya? Apakah boleh wanita buang hajat sambil duduk? Boleh. Sambil berdiri? Yang penting tertutup auratnya dan tidak boleh terkena badan dan pakaian. Barakallahu fikum. Laki-laki juga demikian. Duduk boleh, berdiri juga boleh. Barakallahu fikum. Maka disebutkan bab secara khusus tentang masalah ini pada bab yang ke-9 dan bab yang ke-10. Barakallahu fikum. Intinya ketika Rasul buang hajat dan dikatakan lihat, umuru ilaih, lihat itu. Itu lihat apa ya? Lihat posturnya beliau, bukan auratnya. Ya, dikarenakan itu apa? Perisai kecil tadi itu. Lihat beliau, yakni posturnya beliau. Kencing kayak perempuan. Bayangannya tasawuf dengan perempuan. Beliau malah memberikan penjelasan, ini bukan perkara yang bermasalah. Semuanya boleh, yang penting jangan sampai terkena najisnya tadi. Sehingga dalam bab ini tidak ada tasyabbuh dengan perempuan atau tasyabbuh dengan laki-laki. Dipahami ya? Karena semuanya boleh, yang penting sesuai dengan adab-adabnya. Barakallahu fikum, dihafalkan dua-duanya. Barakallahu fikum. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.